Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada sore hari ini kita telah memasuki 8 Ramadan yang semoga kita bisa menyelesaikan puasa pada hari ini dan seterusnya sampai dengan selesai. Dan harapan kita pula semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahannya kepada kita semua untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas atau kegiatan keseharian selama bulan Ramadan, terkhusus mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Dan harapan kita pula semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini, sebagaimana agenda kita, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab fikih karangan Syekh Abdullah Ibni Abdirrahman Ibni Salih Al-Bassam. Kitab yang akan kita jelaskan dan baca yaitu salah satu kitab beliau yang berjudul Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Kitab Taisirul Allam ini adalah kitab syarah atau penjelasan dari kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kitab ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam, adalah kitab yang berisi hadis-hadis muttafaqun alih, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja setelah diteliti oleh para ulama, ternyata kitab ini tidak semuanya hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah semuanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, atau disepakati oleh keduanya, atau dengan nama yang lain Al-Muttafaq Alih. Ada di dalam kitab ini, di dalam kitab Umdatul Ahkam, itu infarada bihi Al-Bukhari dan juga ada pula infarada bihi Al-Muslim. Artinya, ada yang hanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ada pula yang hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hanya saja ini sedikit. Mayoritasnya sebagaimana yang dibawahkan atau yang menjadi harapan atau tujuan dari Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, mayoritas kitab yang ada pada kitab Umdatul Ahkam itu adalah berisi hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim yang disepakati oleh keduanya. Dan kitab Umdatul Ahkam ini berisi sebagaimana yang telah kita sebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah fikih, yang insya Allah nanti akan dimulai oleh Al-Allama Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dengan kitab Thaharah dan seterusnya. Dari kitab-kitab yang membahas masalah fikhiyah. Dan sebelum kita menjelaskan, membaca apa yang menjadi penjelasan oleh Asy-Syaikh Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Saleh Al-Bassam dari kitab Taisirul Allam, syarah dari Umdatil Hakam, kita akan menyebutkan biografi atau catatan pribadi dari muallif, dari pengarang penulis Umdatul Hakam, yakni Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Disebutkan dalam beberapa literatur seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah tentang biografi dari pengarang atau penulis kitab Nam Umdatul Ahkam, beliau adalah Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Jamma'ili Al-Maqdisi. Beliau adalah Syekh Abdul Ghani Ibn Al-Wahid dan seterusnya. Dan beliau dilahirkan di sebuah daerah namanya daerah Nablus. Daerah Nablus ini adalah daerah yang berada di negara Palestina di dekat Baitul Maqdis. Oleh sebab itu di antara nisbat beliau, beliau dinisbatkan dengan Al-Maqdisi. Karena beliau lahir di dekat Baitul Maqdis, yaitu di daerah Nablus yang merupakan bagian pegunungan dari negara Palestina. Dan beliau dilahirkan, yaitu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, pengarang dari kitab Umdatul Ahkam ini. Beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. Ya, 541 Hijriah. Hampir seumuran dengan sepupu beliau yang juga ulama besar, yaitu Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ini adalah ulama besar di abadnya. Seorang ulama di antara buah karya besar yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah adalah Al-Kitab Al-Muhni. Kitab Muhni ini adalah kitab yang berbicara panjang lebar secara luas tentang masalah fikih. Jadi Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini beliau lahir naam sezaman, hampir seumuran. Ada yang menyebutkan umur dari Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi ini lebih tua 4 bulan dibandingkan dengan Ibnu Qudamah. Dan antara naam Al-Allama Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, tidak hanya beliau hidup sezaman, beliau pula memiliki ikatan pertalian naam darah, yaitu hubungan beliau sepupu. Jadi Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani atau Al-Allama Abdul Ghani Al-Maqdisi ini sepupu dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dan keduanya itu sempat di awal-awal belajar mereka bersama-sama belajar. Ya, mereka berdua pernah pergi ke Baghdad. Dan di Baghdad mereka berdua belajar kepada seorang ulama yang terkenal, yang masyhur. Hampir tidak ada yang tidak mengenalnya sampai saat ini. Yaitu Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini diantara guru dari guru naam Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga gurunya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullah. Dan beliau pula berdua ketika di Baghdad belajar dengan Ibnu Al-Manni. Ini diantara guru-guru beliau. Setelah di Baghdad, beliau pergi ke Mesir. Kemudian melakukan rehla berikutnya ke negeri Asbahan. Kemudian setelah itu kembali ke Damaskus. Dan banyak pujian para ulama, ya, sanjungan para ulama yang mengakui keunggulan na'am ilmu, amalan, begitu juga akhlak dari al-imam al-allamah Abdul Ghani al-Maqdisi. Kata al-imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya al-allamah Abdul Ghani al-Maqdisi ini, beliau banyak sekali menghafal matan-matan hadis dan sanad-sanadnya. Kalau beliau ditanya tentang sebuah hadis, ya, beliau bisa menjelaskan na'am derajat hadis tersebut dari sisi kesahihannya, begitu juga dari sisi kelemahannya. Sampai-sampai beliau dilakopi oleh para ulama, saking kuatnya hafalan beliau terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis, ya, pemimpin kaum muslimin pada bidang hadis. Lakop-lakop seperti ini, seperti Amirul Mukminin fil hadis atau lakop-lakop yang lain, ya, thiqah atau hafalannya seperti jibal, seperti gunung, ini adalah lakop-lakop yang menunjukkan ulama tersebut adalah ulama thiqah, ulama yang terpercaya dan ulama yang memiliki hafalan yang sangat banyak, yang sangat dalam pengetahuannya tentang ilmu-ilmu hadis. Begitu juga kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau ini adalah seorang pribadi yang banyak beribadah kepada Allah. Senantiasa beliau sibukkan diri beliau untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Beliau pula dikenal dengan waroknya, bagusnya akidahnya. Beliau juga na'am terkenal dengan dermawan, ya, suka membantu kaum muslimin. Dan juga beliau adalah seorang pribadi yang tawadhu dan juga baik akhlaknya, dan pujian-pujian lain dari para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau pernah memuji sahabat beliau ini yang sama-sama bersama beliau mencari ilmu. Beliau mengatakan, "Ma kunna nastabiqu ila khairin illa sabaqani ilaih illa al-qalil." Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memuji al-allamah Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, "Ma kunna nastabiqu ila khairin." Tidaklah kami berlomba-lomba melakukan sebuah kebaikan, illa sabaqani ilaih, kecuali beliau, ya, lebih mendahuluiku. Illal qalil, kecuali permasalahan sedikit. Jadi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah memuji, mengakui bahwasanya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini adalah orang yang sangat na'am rajin di dalam beribadah. Sampai-sampai beliau mengakui, ya, ketika mereka berlomba-lomba mengerjakan ibadah, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mesti senantiasa mendahului beliau. Padahal kita ketahui Al-Imam Ibnu Qudamah ini adalah ulama besar. Ya. Di antara bukti, ya, kebesaran keimamahan beliau, keilmuan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, cukuplah kitab-kitab beliau seperti kitab Al-Mughni. Kitab yang sangat, ya, luas mempelajari masalah fikih. Ini saja beliau mengakui tentang keilmuan, ya, dari Al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Tidak hanya beliau berilmu, beliau juga semangat na'am mengamalkan ilmu-ilmu yang beliau pelajari. Dan beliau pula seorang ulama yang senantiasa mengajak manusia mengerjakan perkara yang ma'ruf, mencegah perkara yang mungkar, baik dengan tangan beliau, dengan tulisan-tulisan beliau, dengan pena-pena beliau, dengan mengarang-arang kitab dan yang lainnya. Itu juga beliau berdakwah dengan lisan beliau, naam, dan anggota badan beliau, dan beliau tidak pernah khawatir dan takut ya terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ini diantara naam keterangan atau biografi dari muallif, dari penulis naam atau pengarang kitab Umdatul Ahkam, yakni ya Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi. Dan beliau meninggal pada tahun 600 Hijriah. Ya, beliau meninggal pada tahun 600 Hijriah, adapun beliau lahir telah kita sebutkan tadi 541 Hijriah. Ya, kalau kita kurangkan umur beliau sekitar 59 tahun. Ya, umur beliau 59 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sudah banyak ya jasa beliau. Naam, terhadap kaum muslimin. Ya, terhadap dakwah ini. Di antaranya adalah ya kitab ini. Ya, kitab Umdatul Ahkam. Ya, kitab yang berbicara membahas masalah fikih. Ini biografi singkat naam dari penulis kitab atau pengarang kitab Umdatul Ahkam. Dan kita lanjutkan dengan biografi dari syarih, ya, pensyarah kitab ini, ya, yaitu naam kitab Taisirul Allam Syarah Umdatul Ahkam. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim Al-Bassam. Al-Bassam ini adalah sebuah kabilah, ya, sebuah kabilah yang ada di Najd. Naam, kabilah besar yang terkenal dengan kebaikannya. Ya, kabilah-kabilah Arab mengakui, ya, mengakui kebesaran dari keluarga Al-Bassam. Keluarga Al-Bassam ini termasuk dari keturunan Bani Tamim. Ya, Bani Tamim ini sudah semenjak dahulu, yaitu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dipuji oleh Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Bani Tamim, "Uhibbu Bani Tamim li thalath." Aku mencintai Bani Tamim li thalath karena tiga perkara. Ya, karena tiga perkara. Di antara alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Bani Tamim, ya, di antaranya adalah naam hum ummati asyaddu minad dajjal. Mereka adalah umatku yang paling keras permusuhannya terhadap dajjal. Ya, mereka yakni Bani Tamim ini adalah umatku yang paling keras permusuhannya terhadap dajjal. Jadi intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji Bani Tamim di masa hidup beliau. Maka tidak heran dari Bani Tamim ini lahirlah generasi-generasi keturunan-keturunan yang luar biasa. Ya, ulama-ulama besar. Ya. Dan di antara ulama mutaakhirin yang berasal dari Bani Tamim adalah Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau berasal dari Bani Tamim. Dan tidak ada yang mengakui, ya, dan tidak ada yang menolak naam tentang keilmuan daripada Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan beliau naam dimasukkan ya ke salah satu mujaddid pada abad ini. Naam, di samping dengan ulama-ulama yang lain seperti Syekh Mukbil, Syekh Albani, Syekh bin Baz. Ini termasuk ya ulama-ulama yang naam disebutkan oleh para ulama pada abad ini sebagai mujaddid, ya, pada abad ini, yaitu ulama-ulama yang naam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki agama ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ah man yujaddidu dinaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa yang melahirkan, menghidupkan pada akhir 100 tahun seorang yang yujaddidu dinaha, yang memperbaharui agamanya, atau istilahnya mujaddid. Dan ini maksud dengan mujaddid di sini, pembaharu agama di sini, bukan maknanya membawa ajaran baru, bukan. Ya, bukan membuat perkara-perkara baru, bukan. Yang dimaksud dengan mujaddid di sini, pembaharu agama, maksudnya adalah memperbagus atau memperbaiki, ya, agama yang sudah rusak, yang mana sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan, mereka kembali menghidupkannya. Ya, sampai terakhir nanti mujaddid menjelang hari kiamat disebutkan oleh sebagian para ulama adalah Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ini nanti mujaddid yang terakhir. Naam. Jadi ini naam biografi dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan banyak karangan-karangan beliau. Naam, di antaranya adalah kitab yang ada di hadapan kita ini, Taisirul Allam, Syarah Umdatul Ahkam. Begitu juga kitab-kitab yang lain seperti Taqninus Syari'ah, Atharuhu wa Madaruhu. Kemudian Syarah ala Kasbis Syubhat, Hasyiah ala Umdatul Fiqh. Kemudian juga Taisirul Allam, Syarah Umdatul Ahkam, dan yang lainnya. Dari kitab-kitab yang ditulis, ya, oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Kita masuki pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Yang pertama adalah Kitab Ath-Thaharah. Kitab, ya, thaharah, masalah bersuci. Sedikit kita berikan faedah kenapa para ulama kalau membuat kitab fikih, kalau mengarang atau menulis kitab fikih, biasanya yang kita dapati bab yang pertama kali mereka ketengahkan, yang mereka buat adalah Kitab Ath-Thaharah. Perhatikanlah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Kalau mereka menulis atau mengarang kitab yang membahas masalah fikih, mereka mengedepankan, mendahulukan, mengawalkan yang pertama kali adalah Kitab Ath-Thaharah, kitab masalah bersuci. Di antara alasannya, karena para ulama ahli fikih takalah menulis kitab, mengarang kitab terkait dengan masalah fikih, patokan naam yang mereka jadikan atau sandaran yang mereka jadikan adalah Arkanul Islam. Ya, Arkanul Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh naam dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Umar. Naam. Ya, Bunyal Islam ala khamsin. Agama Islam itu dibangun di atas lima perkara, lima pondasi. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan dan seterusnya. Jadi hadis inilah yang dijadikan sandaran para ulama ahli fikih tatkala menulis kitab terkait masalah fikih. Ya. Sandaran mereka adalah hadis tentang rukun Islam. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian yang kedua menegakkan sholat, ketiga membayar zakat, keempat berpuasa, kelima berhaji bagi yang mampu. Hanya saja ya, ketika para ulama menjadikan hadis ini, hadis tentang rukun Islam, sebagai sandaran mengarang kitab fikih, mereka tidak membahas masalah syahadah. Ya. Tidak membahas masalah syahadah. Ya, karena dalam rukun Islam, rukun yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak dibahas dalam kitab fikih. Ya, kenapa? Karena masalah ya tauhid itu dibahas di dalam kitab akidah. Ya, tidak dibahas di dalam kitab fikih. Itulah di antara perbedaan pembahasan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Ya. Di dalam ilmu fikih tidak akan kita dapati ya permasalahan-permasalahan akidah. Kalau kita ingin belajar mempelajari masalah akidah, maka kita membuka kitab-kitab akidah. Nah, oleh sebab itu mereka lewati ya rukun Islam yang pertama. Mereka langsung ke rukun Islam yang kedua, yaitu masalah sholat. Dan sholat itu memiliki muqaddimah-muqaddimah, memiliki pembukaan-pembukaan, memiliki syarat-syarat. Ya. Di antara syarat sholat adalah at-thaharah, bersuci. Maka oleh sebab itu ya bersuci itu dikedepankan sebelum masalah sholat. Karena thaharah itu adalah pembuka sholat. Bahkan syarat yang paling penting dari syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat itu banyak. Ya, menutup aurat, menghadap kiblat, ya, niat, dan seterusnya. Dari syarat-syarat sholat. Ya, di antara sholat adalah suci dari hadas dan najis. Maka oleh sebab itu, para ulama ahli fikih tidak langsung membahas masalah sholat. Tapi membahas pembukanya dulu. Yang menjadi syarat sahnya sholat, yaitu at-thaharah. Jadi ini alasan kenapa para ulama ahli fikih tak kala mengarang atau menulis kitab-kitab fikih, mereka mendahulukan kitab at-thaharah. Kita masuk ke al-hadisul awal, hadis yang pertama yang dibawakan oleh al-allama Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Kita baca hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang mulia. Ya, sahabat yang mulia yang memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan yang besar yang agung padanya. Beliau Naam berasal dari suku Quraisy. Dan beliau masuk Islam disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Mubarak Furi. Ya, beliau menyebutkan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam sekitar pada tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau setelah 3 hari Islamnya pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Ini Naam waktu masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan semenjak masuknya Islam, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Naam memiliki dampak yang signifikan. Dampak yang luas kepada dakwah Islam. dakwah Rasulullah. Yang awalnya dakwah Rasulullah itu sembunyi-sembunyi. Yang hanya didakwah ila Rasulullah adalah orang-orang yang kira-kira menerima ajakan beliau. Terutama dari keluarga-keluarga beliau. Dan beliau lakukan secara diam-diam. Ya. Beliau lakukan secara diam-diam. Dan ini berbeda. Setelah masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam menjadi mulia. Ya. Islam menjadi besar. Yang tadinya Rasulullah dan para sahabat yang lain berdakwah diam-diam, setelah masuknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka terang-terangan. Ya, mereka terang-terangan. Karena sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang sangat disegani, termasuk pembesar dari Quraisy. Ya, sehingga dengan masuk Islamnya beliau itu memberikan pengaruh yang besar. Memberikan pengaruh yang besar. Dan ini tidak kita tutup, ya. Naam atau tidak. Naam menutup kemungkinan yang seperti ini terjadi pada zaman-zaman kita. Ya, karena orang besar ketika mengenal dakwah itu sedikit banyak dia akan memberikan pengaruh kepada dakwah tersebut. Ya, dan ini waqi'. Dan ini waqi'. Ya. Mungkin tadinya dakwah Islam, dakwah sunnah ketika yang mengenalnya hanya sedikit. Ketika yang mengenalnya orang-orang tertentu saja, mungkin tidak dipandang oleh manusia, tidak terlalu diperhatikan. Tidak terlalu dinilai. Yang kemudian dikenallah dakwah ini dengan orang-orang yang memiliki ya, titel misalnya. Itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh. Seperti ya, keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini pembesar kaum musyrikin. Dan dikenal dengan seorang yang pemberani. Ya, tidak ada yang berani kepada beliau. Bahkan Rasulullah memuji beliau. Syaitan dari kalangan manusia saja. Dan syaitan dari kalangan jin takut kepada beliau. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ihan ya ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma lakiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ibn al-Khattab, demi jiwaku di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah syaitan itu bertemu denganmu di sebuah jalan, di sebuah gang, ya, kecuali syaitan itu akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui." Jadi tidak hanya manusia ya, yang menakuti beliau, yang takut dengan beliau. Ya. Jin juga pun takut ya, kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tidak heran. Dengan masuk Islamnya beliau, itu Islam menjadi mulia. Islam menjadi kuat. Naam. Dan ini juga harapan Rasulullah sebelumnya. Sebelum sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berangan-angan. Naam. Ya, agar ada di antara pembesar Quraisy itu masuk Islam. Yang beliau doakan itu dua orang. Ya. Supaya dua orang ini masuk Islam. Sehingga dengannya Islam menjadi kuat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini ar-rajulain ilaik bi Abi Jahlin aw bi Umar ibn al-Khattab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu beliau pernah berdoa sebelum masuk Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai. Dengan Abu Jahal atau dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu." Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Naam, mengislamkan dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dengan sebab doa inilah ya beliau masuk Islam. Dan dengan masuk Islamnya beliau, Islam menjadi mulia, dan ini diakui oleh sahabat yang lain seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Mazalna a'izzatan mundu aslama Umar." Mazalna a'izzatan, terus menerus ya kami naam berada di atas kemuliaan semenjak masuk Islamnya sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antara keutamaan dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah Al-Khalifah Ar-Rashidin yang kedua ya, setelah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau menjadi khalifah, nah, memimpin kaum muslimin ya, setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sekitar 10 tahun lebih. Ya, sekitar 10 tahun lebih. Kemudian setelah itu digantikan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di antara pula keutamaan beliau, beliau ini termasuk 10 sahabat yang sudah dipastikan, yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Dan 10 sahabat dalam hadis ini, yaitu hadis Abdurrahman bin Auf, ini bukanlah pembatasan. Karena keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, tidak ada khilaf di dalamnya. Berdasarkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, seluruh sahabat itu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya masuk surga. Ini seluruh sahabat. Ya, seluruh sahabat keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dibangun di atasnya, semua para sahabat. Ya, tanpa terkecuali. Semuanya sudah dijamin masuk surga. Hanya saja disebutkan dalam sebagian hadis ada sebagian sahabat ya disebutkan secara khusus. Ya, disebutkan secara khusus sudah pasti masuk surga. Nah, di antaranya adalah sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdurrahman bin Auf yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah ila akhiril hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahabat Abu Bakar di surga, sahabat Umar di surga, sahabat Utsman di surga, sahabat Ali di surga, dan seterusnya sampai selesai hadis. Jadi dari hadis ini diambil faedah, di antara keutamaan khusus yang ada pada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang sudah dijamin, yang sudah dipastikan masuk surga. Nah, akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimahullah, disebutkan dalam beberapa riwayat, walaupun beliau memiliki sekian banyak keutamaan, dan di antara keutamaan besar yang ada pada beliau, beliau sudah dijamin masuk surga, ini tidak membuat beliau itu lalai ya atau tertipu. Ya, tetap beliau banyak beribadah, tetap beliau berjihad, tetap beliau naam sholat, tetap beliau menegakkan syariat-syariat Islam, sampai-sampai dikisahkan takala sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang barisan nama-nama munafik, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi secara khusus sahabat Hudzaifah. Beliau menanyakan, apakah beliau termasuk ke dalam nama-nama atau barisan munafikin yang diberitahukan Rasulullah kepada beliau? Antum perhatikan riwayat ini, kisah ini. Padahal sudah jelas, sudah nyata. Ya, di lisan Rasulullah, di zaman Rasulullah, di masa hidup Rasulullah, beliau sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi tak kala Rasulullah memberitahu ada orang-orang munafik di zaman beliau, yang beliau beritahu secara khusus kepada sahabat Hudzaifah, sehingga beliau digelari dengan sahibus sir, pemilik rahasia, karena beliaulah satu-satunya sahabat yang mengetahui siapa saja orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Itu saja sahabat Umar tetap saja mendatangi, ya, tidak merasa naam tertipu, ya, tidak beliau naam menyandarkan dengan pujian Rasulullah. Inilah bedanya para sahabat dengan selain pada mereka, sehingga ya tidaklah heran kalau mereka ini adalah generasi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah teruji. Ya, iman mereka pada saat gembira, pada saat susah, pada saat sedih, pada saat tenang, pada saat peperangan, mereka sudah teruji. Ya, iman mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah heran kalau mereka ini adalah orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Kemudian di antara pula keutamaan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah salah satu sahabat yang sering diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilham maksudnya adalah firasat yang baik. Ya, beliau sering berfirasat dengan firasat yang baik, atau disebut pula dengan ilham. Namun disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji beliau karena beliau sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, firasat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad kana fi ma qablakum minal umam muhaddatsun." Sungguh-sungguh di antara umat-umat sebelum kalian itu ada muhaddatsun, orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan firasat-firasat yang baik. Biasanya firasat-firasat yang mereka sebutkan itu benar. Ya, sesuai dengan kenyataan. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Kalau seandainya ada pada umatku, niscaya itu ada pada sahabat Umar. Jadi di antara keutamaan beliau, beliau ini adalah sahabat yang diberikan ya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilham, diberikan firasat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ya berbagai macam perkara. Jadi ini sebagian ya, keutamaan yang ada pada beliau. Dan beliau ini meninggal ya sebagaimana yang kita ketahui, dibunuh oleh seorang budak Majusi ya yang bernama Abu Lu'lu'ah. Nah, peristiwanya disebutkan dalam hadis yang sangat panjang pada salat subuh ya. Tatkala beliau mengimami para sahabat, kemudian masuklah Abu Lu'lu'ah membawa senjata yang bermata dua, senjata tajam bermata dua. Sebutkan kisahnya ada beberapa sahabat pula yang ditikam oleh beliau. Ada sebagian yang meninggal sebelum beliau na'am menikam Rasulullah. Ya. Abu Lu'lu'ah lebih dahulu menikam para sahabat yang lain yang berada di shaf di belakangnya. Setelah itu barulah menikam Rasulullah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengan tikaman tersebut ya, na'am beliau meninggal sebagai syahid. Nah, dan ini adalah merupakan na'am kabar yang telah diberitahu jauh-jauh hari oleh Rasulullah di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhum berada di atas Jabal Uhud. Pada saat mereka berada di atas Uhud, Ya, tiba-tiba gunung Uhud itu bergoyang. Ya, bergerak. Kemudian Rasulullah menghentakkan kakinya, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rijlihi. Ya, tatkala Uhud bergoyang, bergerak gunung Uhud, Rasulullah menghentakkan kakinya. Ya, beliau mengatakan kepada Uhud, gunung Uhud, usbud Uhud. Ya, diamlah wahai Uhud. Ya. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diamlah ya wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi yakni Rasulullah dan seorang siddiq yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan seorang syahid yaitu Umar bin Khattab dan sahabat Utsman bin Affan. Kedua-duanya dibunuh ya sebagai syahid. Ini di antara manaqib ya atau keutamaan atau keterangan sedikit biografi dari beliau dari sahabat Naam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama ya beliau. Naam. Ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang, setiap individu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya sibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Dan barang siapa yang niat hijrahnya itu karena dunia yang ia ingin dapatkan, yang ingin ia usahakan, atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini, naam, kenapa dibawahkan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau ini? Ini bukanlah hal yang baru. Ya, bukanlah hal yang baru. Karena sudah banyak ulama yang menjadikan hadis innamal a'malu binniyat itu ada di kitab-kitab mereka. Ya, ada di kitab-kitab mereka. Naam, seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih. Naam, beliau meletakkan hadis innamal a'malu binniyat ini dalam kitab beliau. Itu juga Al-Imam An-Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya. Lalu apa alasan beliau dan para ulama yang lainnya? Ya padahal ini masalah, naam, masalah fikih. Ya, kok enggak langsung kepada pembahasan? Ya, tidak langsung ke pembahasan inti permasalahan. Ya, karena pembahasan yang beliau bawakan adalah toharah bersuci. Tapi kenapa beliau membawakan masalah hadis innamal a'malu binniyat? Begitu juga Imam Nawawi dalam Al-Arba'in dalam masalah akhlak, itu juga Imam Bukhari dalam masalah hadis, dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, kenapa mereka takala menulis kitab hadis yang pertama kali mereka ketengahkan enam hadis ini? Ya, hadis ini. Dan banyak alasan-alasan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kenapa hadis innamal a'malu binniyat itu mereka tulis yang pertama kali di kitab-kitab mereka. Ya. Di kitab-kitab mereka. Nah, di antara alasannya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Ya. Beliau pernah menyebutkan ya. Beliau pernah mengatakan, yanbaghi likulli man sunnafa kitaban ayabtadi'a bihadzal hadis tanbihan litalib ala tashihin niyyah. Kata Imam Durrahman bin Mahdi rahimahullah, ya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi siapa saja yang menulis sebuah kitab untuk dia memulai kitabnya dengan hadis ini. Tujuannya apa? Tanbihan litalibi ala tashihin niyyah, untuk menambih, untuk memperingatkan, untuk menasihatkan kepada penuntut ilmu untuk meluruskan niat. Ya, untuk meluruskan niat. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ibadah yang sangat mulia. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan amalan yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling baik di hari-hari ini. Karena tidak ada jihad yang syar'i. Ya, untuk di hari-hari ini, amalan yang paling afdol itu adalah naam kita menuntut ilmu. Ya. Bahkan menuntut ilmu, mendakwahkan ilmu itu lebih afdol dari jihad dengan mengangkat pedang. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim dan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi jihad itu ke dalam dua bagian. Al-jihadu jihadan. Jihad itu ada dua macam. Dua jenis. Ada jihad bisayf, ada jihad dengan pedang, dengan senjata, dan semua orang bisa. Ya, jihad dengan senjata itu semua orang bisa. Mau berilmu, tidak berilmu, mau jahil, ya, selama dia muslim, dia boleh berjihad. Ya, tapi dengan syarat jihad itu jihad yang syar'i. Kalau saat ini tidak ada. Di antara syarat jihad yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama, harus dikomando. Harus dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin. Kalau di negara kita harus dipimpin oleh presiden kita. Ya, atau si izin dari presiden kita, penguasa kita. Ini di antara syarat jihad yang syar'i, dan di sana ada syarat-syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Dan jihad yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah jihad na'am bil hujjah wal bayan. Wa hadza jihadun khas. Yang kedua adalah jihad berjuang di jalan Allah. Na'am bil hujjah wal bayan. Ya, dengan hujjah dan penjelasan-penjelasan, dengan menuntut ilmu. Dan ini adalah jihad yang khusus. Tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa bersabar di atasnya. Ya, beruntunglah bagi seorang yang sampai detik ini masih diberikan hidayah, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menuntut ilmu secara langsung seperti ini? Atau dengan cara yang lain? Mendengarkan kajian? Atau dengan membaca kitab? Yang beruntunglah kita. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada jalan yang benar ini. Manhaj yang benar ini. Toriko yang benar ini. Kita pula diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Karena betapa banyak manusia ya, yang menginginkan hidayah ini. Yang berangan-angan pengen duduk di majelis ilmu. Ya, ternyata dengan sebab kesibukan-kesibukan yang ada pada dirinya, terhalangilah dia dari keutamaan ini. Jadi beruntunglah kita. Dan hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memutuskan ilmu pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita terus-menerus menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Ya, di zaman beliau banyak orang heran kepada beliau. Ilmu sudah banyak. Ya, kurang apa lagi? Kitab-kitab karangan beliau sudah banyak. Tapi tetap saja membawa penah, membawa buku. Ya. Melihat hal ini sebagian kaum muslimin, sebagian manusia pada saat itu bertanya. Ila mata. Ya. Talabul ilmi aw kama qala aw kama qil. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Ya. Beliau mengatakan apa? Na minal mahdi ila lahdi. Aw kama qala radhiyallahu aw kama qala rahimahullah. Beliau menjawabnya, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat, sampai mati. Jadi tidak ada yang namanya naam istirahat menuntut ilmu. Sesibuk-sibuk apapun kita, hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu secara langsung, bisa kita cara yang lain. Dengan kita dengarkan radio, alhamdulillah pada saat ini, di zaman ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak kemudahan kepada kita. Ya, untuk mencari ilmu, ya. Kalau kita tidak sempat menghadiri majelis ilmu, bisa kita dengan membaca kitab-kitab atau buku-buku terjemahan, bisa pula na'am kita dengan mendengarkan kajian-kajian melalui channel-channel atau radio atau yang lainnya, rekaman-rekaman dan yang lainnya dari wasilah-wasilah yang lainnya. Jadi ini ya, kenapa para ulama na'am meletakkan hadis ini di awal kali, hadis innamal a'malu binniyat, tujuannya adalah untuk menasihati kita ya, takala kita menuntut ilmu agar meluruskan niat. Dan niat itu senantiasa harus kita luruskan. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan tidak ada perkara yang lebih sulit. Ya. Yang mereka taklukkan, yang mereka atasi, ya, melainkan niat. Ya, li'annaha tataqallabu 'alayya, disebutkan oleh sebagian para ulama. Karena niat itu sering berubah-ubah. Ya. Dan perubahan niat itu sangat cepat. Lebih mudah berubah dibandingkan dengan air yang mendidih. Ya. Lebih cepat perubahannya. Maka oleh sebab itu kita dinasihatkan oleh para ulama untuk terus-menerus ya. Untuk terus-menerus melihat, mengecek niat kita. Walaupun amalan itu pada awalnya kita niatkan ikhlas. Dari rumah kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Kita menuntut ilmu bukan perkara dunia, bukan perkara yang lain. Bukan tendensi-tendensi yang lain. Tapi murni kita ingin mengharapkan surga. Murni kita ingin mengangkat kebodohan, kejahilan yang ada pada diri kita. Murni kita untuk tujuan ibadah. Akan tetapi niat yang ikhlas ini tidak lama benih. Ya, tidaklah terus-menerus. Karena akan ada musuh Allah, yaitu syaitan. Itu juga hawa nafsu manusia. Yang akan senantiasa merusak ibadah kita. Ya, mulailah nanti dimasuki dengan riya. Ya, sedikit banyaknya. Ya, mulailah nanti dimasuki dengan sum'ah. Dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, ibadah itu agar diterima, hendaklah kita perhatikan sebelumnya, pada saat berlangsungnya, dan setelahnya. Sebelumnya kita niatkan ikhlas. Pada saat kita mengerjakan ibadah juga harus ikhlas. Setelahnya pun harus ikhlas. Jangan kita ungkit-ungkit. Ya. Karena ada sebagian orang, awalnya sudah bagus, dijalankan bagus, tapi berakhir tidak bagus. Diniatkan ikhlas, dijalankan ikhlas, tapi karena kurang sabar, kadang diungkit-ungkit. Ya. Mengungkit-ungkit ibadah, mengungkit-ungkit kebaikan, itu bisa menghilangkan kebaikan. Atau minimalnya mengurangi pahala. Maka oleh sebab itu memelihara pahala itu sangat sulit. Memelihara ibadah itu sangat sulit. Ya, maka oleh sebab itu sebagian para ulama sangat senang sekali. Nukilkan oleh sebagian para ulama, mereka sangat senang sekali. Kalau seandainya mereka mengetahui ada satu ibadah diterima oleh Allah. Satu saja. Ya, tidak usah banyak-banyak. Satu saja yang mereka ketahui ada ibadah diterima oleh Allah, itu mereka sudah sangat senang. Karena mempertahankan sebuah ibadah itu sangat sulit. Ya. Nah, bisa kita melaksanakannya dengan ikhlas, menjalankannya dengan ikhlas, belum tentu kita bisa menjaganya. Ya. Belum tentu kita bisa menjaganya. Kadang ibadah kita rusak karena kita ujub. Kadang ibadah kita rusak karena kita ungkit-ungkit. Nah, ini akan merusak ibadah. Maka oleh sebab itu niat itu ya adalah perkara yang harus sering kita perhatikan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.